wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, faj'alna ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini, waktu yang penuh dengan keberkahan, Allah Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di sini dalam rangka untuk melakukan amalan yang penuh dengan keberkahan, yaitu thalabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita berharap nanti mendapat barokahnya Allah Ta'ala dengan masuk surga, surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita melanjutkan ya kitab Bulughul Maram, masuk babun nafaqat, ya bab nafkah. Okay. Jadi kitab Bulughul Maram bab an-nafaqat. An-nafaqat itu jamak kata nafaqah. Nafaqatun mufrad, jamaknya nafaqat, ya. Dari bahasa Arab. Jadi nafkah itu bahasa Arab aslinya. Nah, menurut bahasa nafkah itu atau an-nafaqatu ad-darahimu wa nahwuha minal amwal, itu secara bahasa. Jadi nafkah itu adalah dirham dan harta-harta semisalnya, ya, dirham kan mata uang. Berarti apapun harta itu adalah nafkah. Sementara menurut istilah syar'i Bapak Ibu, nafkah adalah kifayatu man yamunuhu ta'aman wa maskanan wa tawabi'aha. Menurut istilah syar'i, an-nafaqatu adalah mencukupi orang yang wajib untuk kita penuhi nafkahnya berupa makanan, tempat tinggal maupun pengikut-pengikutnya, ya. Jadi nafkah itu kifayatu man yamunuhu ta'aman wa maskanan wa tawabi'aha, mencukupi orang yang wajib kita nafkahi, ya, berupa apa tadi, makanan, tempat tinggal maupun pengikut-pengikutnya. Nah, termasuk pengikut-pengikutnya apa? Mungkin pakaian, mungkin kebutuhan sekolah, obat ketika sakit, dan lain sebagainya. Nah, nafkah ini Bapak Ibu macam-macam. Ya, pertama nafkah kepada istri, nafaqatuz zaujat, ya, nafkah kepada istri-istri gitu kan. Kemudian nafaqatul aqarib, nafkah kepada kerabat. Kemudian wa nafaqatul ma mamaliki, ya, nafkah kepada yang kita miliki, apakah itu budak atau binatang, ya. Jadi kalau panjenengan di rumah memiliki hewan piaraan itu wajib dinafkahi, Bapak Ibu. Nah, perintah untuk menafkahi ini ada baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Kalau dalam Al-Qur'an itu surat At-Thalaq ayat 7. Allah berfirman, "Liyunfiqdu sa'atin min sa'ati." Liyunfiq hendaknya menafkahi, dzu sa'atin orang yang berkelapangan, min sa'atihi dari kelapangannya. Jadi orang yang memiliki harta hendaknya memberi nafkah sesuai harta yang dia miliki. Adapun dalil dari sunnah ini nanti akan kita pelajari habis ini, banyak sekali hadisnya, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda biman ta'ulu, mulailah dengan orang yang kamu itu wajib menafkahinya. Jadi orang-orang yang kita wajib menafkahi kan banyak. Cuma kita mulai yang paling wajib dulu, ya. Yang paling wajib dulu untuk kita nafkahi siapa, itulah yang didahulukan. Kemudian kata pengarang kitab, tajibu alal insani nafaqatu nafsihi. Orang itu wajib menafkahi dirinya sendiri pertama kali, biar enggak minta-minta. Kemudian wa nafaqatu zaujatihi, kemudian wajib menafkahi istrinya. Pertama kali dirinya sendiri, kemudian istrinya, wa ba'imihi, ya, binatang piaraannya, ma'al yasari wal iksar, baik kondisinya itu sempit atau kondisinya itu lapang, tetap wajib dia untuk memberikan nafkah. Juga wajib menafkahi furu' wal usul, ya. Furu' itu siapa? Cabang. Berarti anak-anak. Ya, misalkan anaknya itu wajib dia. Meskipun sudah menikah misalnya, kalau dia membutuhkan dan dia punya, wajib dinafkahi. Usul, usul itu induk, berarti bapak ke atas, bapak ibu ke atas. Furu' itu berarti anak cucu ke bawah. Baik mereka itu termasuk ahli waris atau tidak, itu wajib dinafkahi. Ya, tentunya kewajiban menafkahi ini kan ada syarat-syaratnya, Bapak Ibu. Yang pertama, ya, dia memang punya kemampuan, mampu, ya. Ghinal munfiq, orang yang memberikan nafkah ini memang mampu. Ya, baik secara harta, secara pekerjaan dia mampu. Yang kedua, menjadi wajib itu kalau memang yang dinafkahi itu memang membutuhkan. Nah, kalau enggak membutuhkan ngapain jenengan nafkahi? Nah, kalau jenengan enggak punya, kenapa kok menafkahi, kan begitu? Jadi ini adalah sesuai dengan kemampuan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka diutamakan yang paling apa? Pertama dulu untuk wajib kita nafkahi. Ya, urutannya banyak, ya, misalkan kayak saudara misalkan miskin, kan kita wajib menafkahi juga bibi, paman, ya. Tapi kalau kondisinya sempit, maka yang kita dahulukan adalah istri dan anak, begitu. Baru setelah itu orang tua, baru setelah itu saudara, baru setelah itu paman, kan begitu. Jangan kemudian uangnya diberikan paman semua, anaknya tidak, ini yang salah. Itu contohnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang hadis pertama dalam bab An-Nafaqat, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Bismillah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, mohon maaf, yang bersabda itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, takhalat Hindun bintu Utbah, masuk kepada kami ke rumah Rasulullah Hindun binti Utbah, ya, wanita namanya Hindun binti Utbah. Siapa dia? Imro'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Abu Sufyan. Masuk ke mana? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit. Ya. La yu'tini minan nafaqati, tidak memberiku nafkah, ma yakfini, yang cukup bagiku, wa yakfi baniya, dan cukup bagi anak-anakku. Ya. Jadi makna pelit itu ketika suaminya kaya tapi tidak memberikan nafkah yang cukup. Ya, kalau misalkan dia tidak punya, ya kan dikatakan pelit. Dikatakan pelit itu ketika punya tapi tidak ngasih. Illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmihi, kecuali yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Fahal alayya fi dhalika min junah, apakah aku berdosa kalau melakukan itu? Jadi dikasih nafkahnya tidak cukup, terus dia ngambil, pak, suaminya tidak tahu, ya, itu hukumnya ya apa, boleh apa enggak, gitu loh. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, khudhi ambillah min malihi bil ma'ruf, dari hartanya itu secara ma'ruf, ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup bagimu dan cukup bagi anak-anakmu. Muttafaqun alaihi, hadisnya muttafaqun alaihi, jadi sahih, bapak ibu, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini artinya hadis pertama dalam bab an-nafaqat. Saya ulangi lagi, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhalat Hindun bintu Utbata imra'atu Abi Sufyana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Hindun ini kita sering mendengar bahwasanya Hindun ini adalah wanita yang membunuh Hamzah. Bukan membunuh sih, yang membunuh Hamzah itu Wahsy, ya. Wahsy ini budaknya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ketika masih kafir bilang kepada Wahsy, karena Hamzah ini membunuh pamannya Jubair bin Mut'im, dan Wahsy ini hebat dalam melempar tombak, bapak ibu. Jubair bin Mut'im berkata, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, kamu merdeka. Ini ketika Jubair bin Mut'im masih kafir dan Wahsy juga masih kafir. Makanya Wahsy berkata, aku datang ke perang Uhud itu enggak ada tujuan apapun kecuali membunuh Hamzah. Akhirnya ketika dia sudah bunuh, maka dia bebas gitu. Nah, meskipun setelah itu dia masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak bisa melihat wajahnya Wahsy. Jadi iling-ilingin pamane gitu. Tetapi kemudian Wahsy tahu diri. Jadi sampai kapanpun Nabi itu enggak mau menemui, maksudnya enggak mau menatap mukanya Wahsy. Ya, karena iling-ilingan kepada orang yang membunuh pamannya. Tapi bukan berarti kemudian Nabi itu berperilaku buruk kepada Wahsy, tidak. Cuma enggak bisa melihat wajahnya gitu aja gitu. Iling-ilingin dengan pamannya. Nah, akhirnya Wahsy tahu diri, akhirnya dia membunuh Musailamah Al-Kadzab. Siapa Musailamah Al-Kadzab? Ada yang tahu? Nabi palsu. yang mengaku sebagai nabi itu pada perang Yamamah, ya. Pada perang Yamamah, Yamamah itu sekarang Riyadh, ya, kota Riyadh, Bapak Ibu. Ini Wahsy ini bisa membunuh nabi palsu. Dan memang ya orang kafir sama muslim itu kan beda kan. Orang Islam itu punya akhlak, Bapak Ibu. Meskipun dalam perang itu, ya meskipun orang itu jahat, kafir, ya, itu dalam perang kita nggak boleh mencongkel matanya, nggak boleh kita itu kuliti dia, berteki bukunya, nggak boleh. Kecuali untuk kisos. Maksudnya kalau dia tidak memperlakukan itu kepada kita, ya jangan perlakukan. Perlakukan seperti itu ketika kisos saja. Misalkan karena dia menguliti atau mencincang, memutilasi salah seorang muslimin, baru dibalas sebagai kisos, diperlakukan seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, enggak boleh dalam Islam. Makanya Nabi kan bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan ihsan, mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian bunuh dalam perang, bunuh yang baik. Good boys. Enggak usah kemudian dipotong gerijinya dulu, dikuliti dulu, dibateki kukune, dicongkel matanya dulu sebelum dibunuh, enggak boleh. Kecuali kisos. Wa idza dzabhatun, dan jika kalian menyembelih, fa ahsinul dzibhah. Sembelih dengan yang baik. Menyembelih yang baik itu termasuk di sini adalah menajamkan golok. Wal yuhidda ahadukum syafrotahu, hendaknya seseorang, setiap orang dari kalian itu menajamkan goloknya. Perhatikan goloknya ini besinya yang apa. Ini besi kualitas rendah, biasanya sekali gorok sapi habis itu kentul, ya. Jadi perhatikan ini golok sapi ini, goloknya besinya masya Allah 60 ekor, ya, menyembelih 60 tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Tapi kalau gamannya begitu-begitu aja, habis menyembelih satu harus diasah lagi, Pak, gitu. Karena Nabi mengatakan hendaknya setiap orang dari kalian menajamkan goloknya biar tidak sakit, wal yurih dzabi hatahu, dan mempernyaman sembelihannya. Termasuk mempernyaman itu matanya ditutup, ya, biar tidak melihat konconnya digorok, gitu kan. Kemudian dijauhkan biar enggak mencium baunya, gitu loh. Itu sebagai bentuk mempernyaman sembelihan. Itu akhlak dalam Islam, Pak. Ada orang kafir enggak? Coba jangan perhatikan. Dulu kan sering ada YouTube yang di-share McDonald itu kan. Sapi masih hidup di entet-entet, belum ada digorok, gitu kan. Kemudian yang bikin sosis itu sebatang-batang hidup dicampur jadi satu, ya kan? Yang mereka memproduksi susu itu, wah, disiksa binatangnya. Terhadap binatang seperti itu, gak ada peri kemanusiaan, gak ada peri kehewanan. Jadi akhlak itu yang ada cuma pada muslimin, Bapak Ibu. Nah, dalam perang juga seperti itu. Ya, dalam perang juga seperti itu, karena saking irinya, saking dengkinya mereka, saking jahatnya mereka kepada orang Islam itu ketika sudah mayat pun itu dicecel-cecel gitu. Nah, termasuk ketika perang Uhud, banyak kaum muslimin itu yang dimutilasi, dicecel-cecel, Pak, termasuk Hamzah. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadir, ini pamannya Anas bin Malik, itu dicecel-cecel, dalam tubuhnya itu ada 80 luka, ya. Yang disobek-sobek begitu, antara sobekan pedang, tusukan tombak, ya, lemparan panah. Pokoknya enggak bisa dikenali kecuali saudaranya yang tahu lewat jarinya. Berarti yang sudah hancur, sudah tidak diketahui, itu orang kafir itu, Pak. Beda dengan kaum muslimin. Dan bukti perang Badar, orang-orang batang-batang kafir itu, kalau orang kafir itu dibiarkan, ya, gak mungkin dikuburkan, ya. Mau dipangan asu, mau apa, Islam enggak. Jadi setelah perang Badar itu, ketika banyak orang kafir jadi batang, gitu kan. Bukan bilang mayat atau capi, jadi batang, gitu kan. Itu sama Nabi, batang itu gak dikelelerkan, gak, tapi dikuburkan, Pak, dilimparkan ke dalam sumur Badar. kecuali Umayyah bin Khalaf. Kenapa enggak dikuburkan? Karena ya dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan ancamannya ya. Dia kan dulu berjanji membunuh Nabi kan. Tak pati dengan kumat gitu kan. Dia sendiri yang mati akhirnya ya. Nah, dia enggak dilemparkan ke dalam kuburan apa ke dalam sumur Badar karena ketika mati itu protol tubuhnya itu gitu loh. Diangkat itu protol, ya enggak tahu kenapa ya, mungkin ancaman dia begitu. Ya, apa hukuman dari Allah untuk dia sehingga dia dikuburkan sendiri, ditutupi apa dengan tanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu setiap melihat mayat, enggak peduli apakah mayat muslim atau kafir itu, beliau tidak meninggalkannya sampai dikubur terlebih dahulu. Itulah akhlak Islam itu. Nah, kenapa saya menjelaskan seperti ini? Karena Hindul binti Utbah ini dalam hadis palsu, dalam banyak berita bohong dikatakan dia yang memutilasi Hamzah. Gitu loh. Nah, biasanya yang menyebarkan itu orang-orang Syiah, Pak. Saking bencinya kepada keluarganya Muawiyah, saking bencinya kepada keluarganya Abu Sufyan, padahal sahabat juga kan, bikin hadis palsu seperti itu. Jadi mereka itu mengatakan bahwa yang membelah perutnya Hamzah itu Hindun ini, yang membunuh memang Wahsy atas perintah Hindun katanya. Padahal yang benar perintah siapa? Jubair bin Mut'im. Kenapa? Karena Hamzah ini ketika perang Badar membunuh pamannya Jubair bin Mut'im. Dan Wahsy ini adalah siapa? Budaknya Jubair bin Mut'im. Gak ada hubungannya dengan Hindun gitu. Nah, dalam hadis palsu itu katanya Hindun itu yang membelah perutnya Hamzah, kemudian ngambil jantungnya, dikunyah, terus dilepeh. Nah, kan jelek sekali kan. Nah, inilah hati-hati sampean itu, karena kadang-kadang baca itu gak cross check. Dan betapa banyak hadis-hadis palsu Bapak Ibu tentang sahabat Nabi, orang-orang terbaik dalam Islam, yang kayak katanya apa? Ada Al-Qamah, pernah dengar enggak? Yang Al-Qamah itu katanya gak mati-mati gara-gara durhaka kepada ibunya, kemudian mau dibakar sama Nabi hidup-hidup kan? Pernah dengar? Woi, itu palsu itu Pak. Kemudian hadisnya Sa'labah yang katanya asalnya miskin, saking miskinnya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikasih kambing sama Nabi ya kan. Ketika kambingnya banyak lupa ke masjid. Nah, ini juga palsu. Termasuk palsu juga hadis Umar bin Khattab yang membunuh putrinya hidup-hidup. Termasuk hadis palsu juga yang Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Pernah dengar ini? Juga kisah kurma busuk Abdurrahman bin Auf, sampai ada orang menyimpulkan Abdurrahman ini barang bosok didul kok sesugih wae. Padahal beritanya palsu. Ini hati-hati Pak. Nah, saya jelaskan demikian karena hadis yang menyatakan bahwa Hindun binti Utbah yang sekarang lagi kita bahas hadisnya ini, itulah yang memutilasi Hamzah bin Abdul Muttalib, itu hadisnya palsu. Palsu itu apa? Yang gak nyambung belas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak benar itu hadis bohong gitu loh. Dikatakan palsu karena ada orang, apakah namanya Pak Muklis atau Pak siapa, gawe hadis terus dia bilang Nabi bersabda gini-gini, padahal tidak. Itu namanya palsu. Jadi misalkan ada orang Wafi namanya, dia berkata begini, barang siapa yang minum jahe di pagi hari, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh misalnya kan. Disebarkan, ini loh hadisnya Nabi. Orangnya tidak mesti diamalkan Pak. Ya sama dengan yang mengatakan barang siapa yang mengunjungi Wali Songo 9 kali, maka seperti haji dan umroh atau beli satu koli haji misalkan. Itu bukan hadis juga, hati-hati jangan mudah percaya. Itu loh. Nah, termasuk hadis yang tadi saya sampaikan itu adalah hadis palsu. Itu bukan hadis sebetulnya. Nah, kenapa kok disebut hadis? Karena orang yang bikin menisbatkannya kepada Rasul gitu. Nah, kenapa kok dia nisbatkan kepada Rasul? Cek payu. Karena kalau orang Islam itu sabda Nabi kan percaya kan? Karena apa yang disabdakan Rasul itu adalah syari syariat. Makanya biar dipercaya kebohongannya itu, dia menyelimutinya dengan ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jadi Hindun ini istrinya Abu Sufyan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, pelajaran lainnya apa Bapak Ibu? Kalau sampean ada masalah, takoko, datang kepada orang yang dipercaya, ojo kemudian diputusi dewe. Gitu loh. Ini sahabat ini, ketika ada masalah rumah tangga, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari solusi, bukan kemudian update status, bukan kemudian di dalam Facebook, bukan kemudian curhat sampai sedunia tahu, bukan, tapi datang kepada orang yang dipercaya. Di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit. Nah, ingat Bapak Ibu, masalah rumah tangga, masalah suami istri, aib suami, aib istri itu jangan disampaikan kepada orang lain. Ya. Adanya kenapa kok mertua benci menantu? Ya. Itu karena anaknya itu wadul terus. Sehingga seakan-akan suami atau istri itu gono api belas sehingga benci. Jadi yang menjadikan mertua benci kepada menantu ya anaknya dewe, bojone dewe gitu loh. Paham ya? Jadi kalau ada masalah di rumah tangga itu, andaikan ada kemarahan itu cukup di dalam kamar, jangan tahu anak, jangan tahu siapapun, ojo metu. Kalau keluar kemana-mana ya otomatis menjadikan masyarakat benci, bisa kepada suami peyan, bisa kepada istri peyan, itu satu. Yang kedua, andaikan mau tidak mau harus curhat, pastikan curhat kepada orang yang dipercaya dan ahli ilmu, yang sudah dipastikan dia tidak akan menyebarkan berita itu. Dan tujuannya mencari mencari solusi. Nah itu begitu. Dia enggak cerita kepada siapa-siapa gitu. Loh nah kok Aisyah ngerti? Kan Aisyah itu no kamarin Nabi yo taulah. Nah kok disampaikan loh, kan jadi ilmu buat kita. Ini kan disampaikan sampai masuk ngerti hukumnya PA fa kondisi ta. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi tiru gitu. Ya, PA itu apa? Pengadilan agama. Ya, jadi tolong dipahami Bapak Ibu ya. Untuk masalah rumah tangga itu jangan keluar, baik kepada orang tua dan kepada siapapun. Justru kebanyakan masalah hancur itu kalau orang tua ikut-ikutan. Ya. Jadi rusaknya rumah tangga itu ketika pertua orang tua ikut-ikutan itu 80%, kalau enggak 90, kalau enggak 100 pasti hancur karena orang tua terlalu banyak cawe-cawe, terlalu banyak merepot. Makanya kalau panjenengan menikah itu kalau bisa itu wis cek jenengan kelihatan tariknya, kelihatan berwibawa, coba lu orang tua ya. Rata-rata orang ya gelem bondo kan, tinggal di PMI gitu kan, pondok mertua indah. Akhirnya yang keleke mertua gitu. Ya panda, saya ngomongin ini salah-salah kan. Aja iya wae. Ya panda ibu-ibu. Nah, jadi pastikan kalau panjenengan curhat itu satu kepada ahli ilmu, orang yang terpercaya dan sangat bisa menjaga rahasia. Ada orang itu Pak, tapi ucap ngomong sama-sama ya. Nanti bilang Pak Muklis, Pak Muklis jangan bilang siapa-siapa ya. Setiap orang dibilangin jangan bilang siapa-siapa, akhirnya saat dunia meruh gitu. Nah ini berarti dia tidak bisa dipercaya. Yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ini kan aib suami kan. Sebetulnya tidak boleh mengudal-udal aib suami atau aib istri, tidak boleh. Tetapi karena untuk mencari solusi Pak, ini termasuk salah satu ghibah yang diperbolehkan. Makanya orang itu yang pinter ketika bertanya, pertanyaannya itu detail, bukan umum. Coba bayangkan, kalau misalnya Hindun ini bertanyanya umum, gak menjelaskan kondisi aslinya, langsung bertanya misalkan, wahai Rasul, kalau saya mengambil harta suami saya tanpa sepengetahuan dia, boleh gak? Pasti jawabannya gak boleh, nyolong ya kan? Gak boleh. Nah makanya panjenengan kalau bertanya itu jangan umum, karena kalau pertanyaannya umum, jenengan gak akan mendapatkan jawaban yang pas. Nah ini dia bertanya detail, cerita dulu, kenapa wahai Rasulullah, kenapa kok dia ngambil harta suaminya itu? Cerita kan, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit. Dikatakan pelit itu hartanya banyak, tapi kok hasilnya sedikit. Berarti kalau suami pian pas-pasan, ngasihnya pas-pasan, jangan dikatakan kok pelit, memang gak duwe kok ana kandhe apa dikekno. Gitu kan? Nah ini pelit, dikatakan pelit itu karena hartanya banyak tapi ngasih cuma sedikit. Jadi Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit wahai Rasul. Pelitnya itu enggak memberikan nafkah kepadaku. Ini menunjukkan bahwa kewajiban suami menafkahi istri dan anak-anak gitu. Bukan istrinya kerja. Ya. Cuma ya kalau istrinya itu mau kerja sendiri untuk bantu ya enggak menjadi masalah. Cuma hukum asal adalah yang berkewajiban menafkahi adalah suami. Jadi Abu Sufyan ini tidak memberikan nafkah kepadaku yang cukup bagiku dan bagi anak-anak tidak cukup. Kita butuhnya sebulan itu standar 5 juta, nah kasih cuma 2 juta gitu loh. Illa kecuali ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmi, kecuali yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Ya, karena zaman dulu kan belum ada ATM Bapak Ibu. Ibaratnya itu mungkin hartanya disimpan di berangkas gitu loh, disimpan di kamar. Kan bisa batal misalnya gitu ya. Nah, karena dia ngambil tanpa sepengetahuannya, fahal alayya fi dzalika min junah, apakah saya berdosa melakukan itu? Nah, gitu kan? Coba bayangkan kalau langsung bertanya, kalau saya ngambil harta suami saya tanpa dia tahu, pasti jawabannya tidak boleh. Makanya pelajarannya itu di sini Bapak Ibu, kalau panjenengan bertanya, pertanyaannya harus detail. Ya, harus detail sehingga jawabannya juga detail. Makanya orang yang ngerti ketika pertanyaannya umum enggak dijawab karena pasti enggak sesuai dengan yang diinginkan gitu. Atau kadang-kadang ada orang itu bertanya, pertanyaannya umum, tujuannya itu membenarkan perbuatan dia, tapi pertanyaannya umum itu juga ada. Nah makanya kalau misalkan ada pertanyaan umum kepada saya, gak tak jawab sampai dia menjelaskan jelutrungnya ya apa begitu. Nah makanya di sini kalau panjenengan ingin mendapatkan solusi yang benar, wes gak usah rahasia-rahasia, jelaskan semuanya. Ada orang itu cerita begini Pak, ya solusi tiba-tiba ya Pak, dia bilang istriku loh minta cerai gara-gara aku poligami gitu. Rupanya di cross check, enggak Ustaz, bukan karena dia poligami, dia berzina balik-balik gitu ya. Itu ada, makanya harus jelas, jangan cuma sepihak gitu loh Bapak Ibu. Nggih. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, khudhi min malihi bil ma'ruf, ambillah dari hartanya ya tanpa sepengetahuan dia, bil ma'rufi, secara ma'ruf. Arti secara ma'ruf itu Bapak Ibu adalah sesuai kebutuhan standar manusia. Misalkan kalau di kampung itu seorang istri dengan 3 anak, kebutuhan semuanya 1 bulan misalkan 5 juta, berarti dia boleh ngambilnya secara ma'ruf itu 5 juta, enggak boleh lebih. Halalnya ngambil cuma 5 juta, selebihnya adalah nyolong gitu loh. Jadi meskipun suami istri nyolong tetap enggak boleh gitu. Jadi ambillah dari hartanya secara ma'ruf, perhatikan makna ma'ruf ya. Ma yakfiki, yang cukup bagi sampean ya, wa yakfi baniki, dan cukup bagi anak-anak pean gitu Bapak Ibu. Nggih. Jadi pelajaran pertama dari hadis ini, satu, laki-laki itu wajib menafkahi istri dan anak-anak. Ya. Dan hal menafkahi ini khusus ayah, khusus ayah. Bukan Pak Li'e, bukan siapa lagi, ini adalah kewajiban ayah. Makanya ayah yang bertanggung jawab itu yang berusaha bagaimana pokoknya kerja oleh harta yang halal itu Pak. Itulah laki-laki sejati. Bukannya laki-laki itu kelimpra kuala ngoma gitu kan. Cuma sekarang ada orang itu kelimpra tapi doya ke Pak. Kerja di rumah, bu, buka laptop ini soalnya gaji wakil. Yang penting halal tidak apa-apa. Cuma ada itu yang kadang-kadang trading itu loh, jual saham atau apa itu kan banyak nggak jelasnya itu, mending ditinggalkan kalau kerjanya begitu gitu. Dan kadang-kadang orang itu juga di rumah aja tapi jual online ya kan bisa ya. Intinya bekerja pokoknya itu kewajiban siapa? Kewajiban suami. Yang kedua, hal pemberian nafkah wajib itu dilihat dari kondisi suami. Dia itu orangnya kaya, miskin atau sedengan gitu loh. Jadi kalau hartanya banyak maka ngasihnya banyak, jangan sedikit. Kalau hartanya sedikit ya monggo ngasih sesuai dengan yang dia miliki gitu Pak. Jangan kemudian wanita jalur akeh terus enggak peduli tiba-tiba suami ini mari di PHK. Dia enggak mau tahu gitu kan. Jadi hal memberikan nafkah ini tergantung kepada kondisi suami, tergantung kepada kondisi orang yang menafkahi. Kadang orang itu dulu gajinya besar, tapi sampai lama enggak munda-munda sementara yang lainnya munda. Ya itu sebagai istri ya harus nerima dan capek duit tekan di mana tiga ya, nama sok nyolong ya kan. Nah ini harus tahu. Jadi memang memberikan nafkah itu kewajiban suami, tetapi tergantung kepada kondisi keuangan suami. Namanya orang usaha itu kan naik turun, kadang pas hasilnya besar, kadang pas gak oleh. Biasanya orang mancing begitu loh. Orang mancing lagi itu sih Pak. Ya, enggak bisa diprediksi oleh piro. Kadang-kadang pemancine nok kali ini gono iwake kan begitu kan. Iya. Nah, pelajaran berikutnya, nafkah itu adalah sesuai dengan yang ma'ruf. Ma'ruf itu bukan tonggo ipian. Ma'ruf itu Bapak Ibu dari kata al-urf. Urf itu adalah adat istiadat atau kebiasaan, ya. Dan ini tentu ya masing-masing tempat berbeda. Misalkan kayak kemarin kalau di sini ini kan ketika orang menikah itu kan enggak ada yang namanya uang panai, enggak ada kan? Di Sulawesi ada uang panai. Dan teman-teman di Sulawesi itu kalau mahar, Pak, itu tawar-menawar. Jadi 10 juta, ayo lami 2 juta aja, pokoknya tawar-menawar Pak. Kalau di kita kan tidak ada kan. Jadi adat istiadat itu masing-masing daerah berbeda-beda. Intinya ma'ruf di sini adalah sesuai dengan adat masyarakat setempat yang standar. Bukan orang yang kaya sekali, bukan yang miskin sekali, enggak, tapi yang tengah-tengah gitu. Jadi jangan disalah tafsiri sehingga wanita itu mengatakan itu lo kewajiban suami, tapi dia jaluk sing dosis tinggi terus. Misalkan makanan ya gak gelem makanan itu sing pecel 5.000-an misalnya gitu kan, harus sing paling kayak itu nasi goreng 86 ya. Berapa harganya Pak Muflis itu yang di Lipo itu? Makanya jaluk mono terusnya gak bisa, standar lah. Jangan terlalu murah 5.000, jangan terlalu mahal juga, tapi tengah. Tapi kalau kondisinya memang sangat sempit, ya nek 5.000 yang terima timbang gak mangan belas. Nah, kayak begitu loh. Nggih. Nah, pelajaran berikutnya Bapak Ibu, orang yang wajib memberikan nafkah dan punya harta tapi enggak ngasih kecuali sedikit itu namanya pelit. Tapi kalau memang kondisinya ya sempit, maka jangan dikatakan pelit. Istilahnya itu dalam bahasa Arab itu faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang kehilangan sesuatu dan bisa memberikan sesuatu itu. Jadi kan punya dompet mau ngasih orang yang janji, tiba-tiba dompetnya jatuh hilang. Akhirnya gimana? Enggak bisa jadi, enggak bisa ngasih uang, dompetnya hilang kan begitu. Faqidu syai'i la yu'tihi. Pelajaran berikutnya, ghibah semacam ini itu ghibah yang dibolehkan. Karena tujuannya mencari solusi. Dan itu pun disampaikan kepada orang yang terpercaya. Kalau misalkan enggak disebutkan suaminya pelit, enggak disebutkan suaminya enggak ngasih nafkah yang cukup, pasti jawabannya berbeda. Ya sama seperti misalnya Pak Mukhlis ini didatangi tetangganya. Ketemu ke Pak Mukhlis, saya nasihatnya Pak Mukhlis tok iki. Jadi misalnya Pak Mukhlis sampai duwe tonggo ini tanamannya iya. Iki anak kan tak mantu gimana? Menurut pian anak iki bisa sebab masjid ta. Nah, kalau dalam hal ini itu ya ghibah di sini itu bukan ghibah, harus ngomong apa anane. Waduh Pak, anak itu baik suka main judi online ini. Terus gak tahu nama masjid. Misalnya gitu ya, harus diomongkan apa adanya. Kalau diomong-omong api itu, ya, akhirnya dijadikan mantu di bagian sholat lah ya apa. Nah, kayak begini juga ini ghibah yang diperbolehkan. Ada 6 ghibah yang diperbolehkan itu Bapak Ibu. Di antaranya 2 yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, kisahnya Hindun. Yang kedua adalah ketika dimintai pendapat tentang orang yang mau dijadikan mantu. Nah, kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa laki-laki boleh berbicara dengan wanita yang bukan mahram, syaratnya ketika ada kebutuhan dan ketika aman dari fitnah. Ya, ada Aisyah juga di situ, dan ini masalahnya juga masalah yang darurat gitu kan. Insya Allah ini Bapak Ibu pelajaran yang kita ambil dari hadis ini sudah selesai nih, sudah habis waktunya. Tadi jenengan teko lho jam 2:30 ge teko. Sekarang hadis berikutnya Bapak Ibu, wa antariqinil muharibi, dari Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu berkata, qadimnal Madinah, kita datang ke kota Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun 'alal mimbar yahtubun nas. Ketika kami sampai di Madinah itu, nyenyul Bapak Ibu. Orang datang ke Madinah itu langsung datang ke masjid. Orang zaman sekarang landak sih. Datang ke satu kampung jadi ditekani sapa? Warkop, ya kan? Ini enggak, mereka itu ketika datang ke Madinah yang didatangi tempat pertama kali adalah masjid. Dan memang sunnahnya itu safar. Ketika kita datang pertama kali itu, kita datang ke masjid dulu sholat sambil mengucapkan doa ayyubuna taibuna hamiduna lirabbina abidun gitu kan. Baru kemudian pulang. Dan sunnahnya juga orang dari safar itu kan kalau datang malam, kata Nabi kan, jangan gupu-gupu langsung masuk rumah kan, kasih kesempatan. Sampai bahasanya Nabi itu loh, ini masalah suami istri, biar yang di rumah itu sempat menyisir rambut dulu, sempat mungkin berhias dulu, sempat mencukur rambut-rambutnya dulu gitu kan. Sampai kata Nabi itu biar menyisir rambutnya, dan mohon maaf dalam bahasa hati itu mencukur bulu kemaluannya, rambut kemaluannya gitu. Makanya kalau habis safar lama itu jangan langsung kupu-kupu masuk rumah, paling tidak kasih kabar. Nah kalau zaman dulu itu kan tidak kasih kabar, memang tidak ada buat ngabari kan. Tapi Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kayak misalkan habis perang Badar gitu kan, sebelum masuk kota Madinah itu beliau menetap di luar Madinah itu barang 2 hari, 10 hari, ngirim orang dulu bahwa ini mau datang, kita sudah menang, biar tahu. Ya, jadi tujuannya tadi biar yang ditinggal lama itu tidak amburadul kondisinya. Jadi menjelaskan bahwa wanita itu ketika ada suami itu sing maca sing apik terus gitu. Ya, matanya yang bagus, bagus terus. Nah, ini ketika kami datang ke kota Madinah, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qaimun alal mimbar, berdiri di atas mimbar, yakhtubun nas, lagi berkhutbah, lagi menceramai manusia, wa yaqulu, dan beliau mengatakan. Nah, ini menunjukkan bahwa kewajiban pemimpin itu senantiasa memberi arahan, senantiasa memberi bimbingan, senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mengatakan, yadul mu'til ulya, yadul mu'ti al-ulya, jadi tangan orang yang memberi itulah yang paling tinggi. Jadi tangan yang memberi itu yang paling tinggi, al-ulya. Wa bedak biman ta'ul, ya, wa bedak biman ta'ul, dan mulailah dengan orang yang kamu wajib menafkahi. Jadi ta'ul itu orang yang wajib kamu nafkahi. Mulailah dengan pertama kali yang wajib kamu nafkahi. Ummaka, ibumu. Wa abaka, kalau anak istri kan jelas, ya. Jadi setelah anak istri itu ummaka, ibumu. Wa abaka, bapakmu, kalau memang mereka membutuhkan. Wa ukhtaka, saudara perempuanmu. Wa akhaka, saudara laki-lakimu. Thumma adnaka, fa adnaka, kemudian berikutnya dan berikutnya. Jadi urutan-urutannya seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Halo, ibu-ibunya di belakang kok ngaji dewe? Ada apa? Ada apa, Bu? Mau bertanya kah? Halo. Ibu, jenengan ngaji nopo? Ada yang perlu ditanyakan kan kalau ada pertanyaan? Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Atau sudah berapa tahun enggak dinafkahi? Ya, jadi tolong dengarkan, jangan ngomong dewe, ngomong dewe mending di rumah, nggih. Kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu, dari Tariq Al-Muharibi. Dia berkata, qadimnal Madinah, kita mendatangi Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ketika kami masuk masjid itu mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar lagi ceramah. Ya, mungkin satu ini ketika Jumatan, ya, beliau ceramah. Atau kemungkinan kedua, ini setiap sholat 5 waktu itu Nabi ngasih wejangan. Ya. Atau ketika ada suatu kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan arahan. Makanya pelajarannya, Bapak Ibu, kayak di masjid-masjid Saudi, ya, itu setiap habis sholat 5 waktu itu pasti dibacakan satu hadis, baik dari kitab Riyadhus Shalihin, baik dari kitab Bulughul Maram. Tidak lama-lama, ya, sekitar 5 menit lah kultum gitu setiap habis sholat 5 waktu. Dan masjid-masjid di mana di Saudi itu rata-rata, nggak tahu sekarang, dulu itu muadzin, imam, sama yang qomat, sekalian yang ngasih wejangan ya satu orang itu, gitu loh, satu orang itu, ya, yang memang dia dikader untuk itu. Jadi siap jadi imam, siap jadi muadzin, siap jadi kiainya bisa, dan dia tinggal di situ, Pak, dan digaji pemerintah. Kalau di kita kan enggak, kadang imame gesek kasih ceramah, sing ceramah gesek ngimami lah gitu sih. Nah, itu jadi perlu dikader. Jadi satu masjid itu tinggal di situ, semuanya di situ, bahkan menerima bimbingan apa? Konsultasi juga, ada konsultasi datang ke situ. Nah sekarang kan kita nggak ada fasilitas seperti di masjid kan, nggak ono wonge soalnya. Nah di masjid itu wis imamnya di situ, kapanpun standby di situ, dia jadi muadzin, jadi yang komat juga, jadi imamnya yang ngasih pengajian. Ketika ada orang butuh apa-apa konsultasi, dia bisa memberikan solusi. Nah ini perlu ada di Indonesia itu pak. Cuma yo kalau di sana kan yang biaya kan pemerintah, di sini sopo gitu. Oke, beliau mengatakan yadul mukti al ulia. Jadi ini kaidah. Ketika panjenengan memberi itu berarti panjenengan itulah yang paling mulia. Makanya karena suami itu dia kewajibannya menafkahi, maka dia menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh yang dipimpinnya selama perintahnya bukan apa? Bukan apa ibu-ibu? Bukan maksiat. Dan saya sering berkata dalam rumah tangga itu ada imam, ada makmum ya. Perhatikan dirimu sapa imame, sapa makmume. Jangan sampai istri yang dia itu adalah makmum kemudian pengen jadi imam, tidak boleh itu. Itu sebagai bentuk pendurhakaan, sebagai bentuk pembangkangan, durhaka kepada suami. Dan inilah yang menyebabkan wanita menjadi kebanyakan penghuni neraka. Karena dia makmum, Allah menciptakan dia jadi makmum, tapi kok pengen jadi imam. Dan jangan dibalik pak, jadi kan itu imam gitu loh, no omah itu, jangan jadi makmum gitu. Ini Islam itu begitu mengatur. Nah ketika kita meninggalkan aturan Islam ya tidak karu-karuan. Makanya karena suami itu wajib menafkahi, maka dia wajib ditaati perintahnya selama tidak maksiat. Dan dalam satu kondisi kalau kemudian suami enggak pernah menafkahi, berarti kan dia kan meninggalkan kewajibannya. Di sini secara syar'i istri boleh minta cerai. Boleh. Tapi kalau misalkan bersabar, ya wis enggak apa-apa, ya enggak menjadi masalah, itu juga lebih baik gitu kan bersabar. Tapi secara syar'i, secara fikih, kalau memang suami itu sudah tidak menafkahi, ya maka si istri itu boleh minta cerai. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Karena ada nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma imra'atin, wanita manapun, talabat min zaujiha talaqa, minta cerai dari suaminya, min ghairi ba'sin, tanpa ada udzur syar'i. Nah ini kan syar'i. Kalau tanpa ada udzur syar'i, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, haram baginya wangi surga. Betapa banyak sekarang bapak ibu wanita minta cerai ya gara-gara pengen jadi imam tadi itu. Wong dia makmum pengen jadi imam gitu loh. Nggih, minta cerai. Nah ini iya, kalau minta cerainya itu udzurnya syar'i, ini enggak. Jauh-jauh masuk surga pak, ambune wae dia gak ambu jari gitu loh. Nah karena laki-laki wajib menafkahi, itu juga ada aturan-aturannya. Menafkahi itu dahulukan yang paling wajib, kemudian yang wajib. Jadi yang wajib sudah selesai, anak istri sudah, nafkah standar ya. Nah baru setelah itu wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang yang paling wajib kamu nafkahi. Siapa setelah anak istri? Ummaka, ibumu. Kalau dia memang tidak punya. Dan gitu tuh anak itu gak tahu perlu pak. Padahal orang tua itu ngapunten, kadang-kadang dia belum makan, wis mangano ibu wis warung kok anak kan gitu kan. Bapak juga seperti itu. Ngom aneh gak mau tahu. Bapak wis mangan apa gurung, duwi-duwi apa ndak. Padahal orang tua mau minta kan sungkan kan. Gitu loh. Jadi mestinya anak itu ngerti dhewe, gak usah dimintai kayak ono bapakmu itu. Gitu loh ya. Karena orang tua ndak mungkin minta, pak. Loh, bapak kalau duwe njaluk ya beda. Bapak saya kan pengecualian. Rata-rata orang tua itu kalau butuh itu tidak mau minta anaknya pak, gitu loh. Padahal dalam Islam hartanya anak itu hartanya orang tua, harta sampean itu harta bapak pian. Nek tahu bapak wis gak iso kerja, bapak wis anu gitu. Itu wis perhatikan. Nah, banyaknya orang kampung dan sembuh, kemudian gelek sampah, kemudian apa? Beca padahal wis gak wayahe. Orang-orang seumuran gitu kan wis tinggal menikmati masa pensiun kan. Ini ndak Pak ya Allah gitu. Nah, dianani, nanti kerabati karena gak ada memperhatikan. Kabeh mikir awake dhewe gitu. Jadi sampean sing ngaji ini jangan podo ambek sing gak ngaji, Pak. Ane podo-podo wae lah ngaji barang tuh enggak usah ngaji. Maksudnya bedakan ketika sampean ngaji iku ana bedane mbek sing gak ngaji. Sing ngaji iku akhlake luwe apik, sing ngaji itu mengamalkan ilmu yang dia pelajari gitu loh. Nggih. Nah, ini podo-podo wis ngaji tapi isih suka ngrasani orang, podo-podo wis ngaji isih nyelatu orang, lha kok ngaji barang? Mending gak usah ngaji aja podo-podo bawang sing gak ngaji kan begitu. Gitu, Pak. Jadi wa bda biman taul, mulailah dengan orang yang wajib kamu nafkahi. Siapa? Ummaka, ibumu. Wa abaka, bapakmu. Nek misale sampai yang itu pas kondisi sempit, tetap sisakanlah. Mau dikai berapa tiap bulan gitu kan? Pasti diganti sama Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Pasti diganti. Ya. Wa ukhtaka, saudara perempuanmu. Wa akhaka, saudara laki-lakimu. Thumma adnaka fa adnaka, kemudian berikutnya dan berikutnya. Maksudnya setelah itu baru bibi, paman, anak bibi, misanan, ya gitu. Jadi urut begitu. Ini adalah aturan Islam, Bapak Ibu. Okay? Jadi hadis ini pelajaran pertama menjelaskan keutamaan orang yang bersedekah, menjelaskan keutamaan orang yang memberikan nafkah. Jadi tangannya itu yang paling tinggi, baik secara lahir maupun batin, ya begitu. Cuma ketika panjenengan memberi, ojo merasa berjasa. Nek panjenengan sudah ngasih terus merasa berjasa, berarti ini munafik. Orang munafik itu begitu. Ya, makanya disebutkan dalam surat Al-Munafiq pun itu, kalau sampean ada perasaan Masjid Al-Kautsar iki nek gak tak donaseni tiap bulan gak mlaku iku. Nek aku gak ngasih iftar, gak mungkin ada bakal iftar bersama. Itu apa bedanya pian dengan orang munafik? Orang munafik itu merasa adanya para sahabat muhajirin di kota Madinah gara-gara donasi mereka, Pak. Makanya mereka mengatakan sebagaimana dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Pasti orang yang mulia dari kita yang memberikan nafkah itu akan mengusir orang-orang yang lemah muhajirin. Itu kata mereka seperti itu. Jadi berikan sebanyak-banyaknya. Dan orang beriman itu senantiasa memberikan, cuma khawatir ya Allah ini gunah gak diterima sama Allah Ta'ala. Itu orang beriman. Kalau orang munafik ngasih belum tentu diterima Allah, tapi kemudian merasa berjasa. Padahal ngasih ini peduli bisa gitu loh, Pak. Nih, beda dengan orang beriman. Yang kedua, ketika memberikan nafkah itu wajib memberikan kepada yang paling pertama dulu. Yang wajib pertama kali dulu ya istri, kemudian anak, baru setelah itu ibu, kemudian bapak, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki, gitu urutannya. Baru kemudian paman, baru kemudian misanan, gitu urutannya. Jangan kemudian sing jauh dulu, sing dekat, akhir-akhir enggak. Nah, memberikan nafkah Bapak Ibu yang pertama kali itu adalah buat diri kita sendiri. Itu, biar kita enggak minta-minta. Ya, cukupi diri sampean dulu, itu yang pertama kali, ya. Dan kewajiban memberikan nafkah ini adalah dalam kondisi sempit dan lapar. Siapa? Ya istri, anak, kemudian yang dimiliki, termasuk hewan piaraan sampean, ya. Ini enggak bisa ngerawati kok makani larang yo, itu wis tak kena wong ae, tak dol wae gitu, nggih. Jadi ketika jenengan ngerawati bebek, ngerawati apa kambing itu wajib memberikan nafkah gitu. Nggih. Ya mungkin ada pertanyaan sekarang, monggo tafadhol. Halo, ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada nggih? Jelas. Atau kurang jelas? Jelas nggih Ibu nggih? Dilanjutkan apa diteruskan? Napa? Dihentikan. Kita tambah satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Lil mamluk, budak yang dimiliki, dia punya hak pak, dikasih makan, dikasih pakai pakaian. Wala yukallafu minal amal, dan dia tidak dibebani pekerjaan, illa ma yutiqu, kecuali sesuai kemampuan dia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Saya ulangi lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki, ya, budak yang dimiliki, ta'amuhu wa kiswatuhu, wajib diberi makanan dan pakaian. Wala yukallafu minal amal, dan tidak dibebani pekerjaan, illa ma yutiqu, kecuali yang dia mampu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Pelajaran pertama Bapak Ibu dari hadis ini menjelaskan bahwa Islam itu membolehkan perbudakan. Membolehkan perbudakan cuma dalam satu kondisi, kondisinya itu ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Nah, cuma perang yang kemudian nanti ada budak ini adalah harus ada pemimpin tertinggi kaum muslimin, ya. Ya, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Jadi kalau ada perang seperti itu, kemudian kaum muslimin menang, mendapatkan harta rampasan, ya, maka anak-anak dan wanita-wanita yang di sana itu menjadi budak. Menjadi budak. Nah, untuk tawanan, tawanan beda ya. Jadi ada yang ikut berperang, ada yang tidak. Nah, yang tawanan itu yang ikut berperang. Jadi misalkan menaklukkan suatu negeri, kalah. Nah, maka yang ditawan ini ya, yang ditawan ini tergantung kepada kebijakan pemimpin. Bisa diperbudak, bisa diadiahkan, bisa disuruh untuk menebus dirinya, atau bisa dibunuh, tergantung kepada kemaslahatan umum. Jadi intinya satu-satunya yang dalam Islam yang kemudian seorang muslim boleh memiliki budak itu adalah lewat peperangan. Nah, adapun selain ini Bapak Ibu, Islam itu tidak mengakui. Islam tidak mengakui kalau ada orang merdeka kemudian kayak Nabi Yusuf begitu kan, merdeka tapi diroyok, dijual. Nah, ini berarti kezaliman dan itu adalah perampasan hak. Kalau seperti itu Islam tidak mengakui. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana khusmun man ba'a khurran fa akala thamanah. Ya. Aku menjadi musuh siapa? Orang yang dia itu menjual orang merdeka, kemudian uangnya dia makan. Jadi ada orang merdeka diculik, dijual pak jadi budak. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Hatinya tuh gini lengkapnya. Salasatun ana khusmuhum yaumal qiyamah. Tiga orang yang aku menjadi musuhnya pada hari kiamat. Perhatikan. Man ba'a hurran fa'akala samana. Orang yang menjual orang merdeka terus dia makan hartanya. Yang kedua, apa itu? Thalathatul ana khusmuhum yaumal qiyamah, man ba'a hurran fa'akala samana. Walladhi, saya lupa ada tiga, tapi yang saya ingat cuma dua. Walladhi istajara ajiron, kita nyewa orang, kita punya tukang atau punya apa gitu kan. Kemudian dia sudah selesai dari pekerjaannya tapi tidak dikasihkan segera gajinya. Jenengan punya pembantu pak, jenengan punya tukang bangunan misalnya, atau kontraktor lah gitu kan, atau seorang bos lah gitu. Nah punya apa, bawahnya bekerja, disewa, wes selesai dari pekerjaannya, pas waktunya bayaran gak segera dibayar, kami didolim, itu namanya pak. Itu nanti musuhnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga saya lupa, ya mudah-mudahan nanti ingat. Kalau panjenengan ada yang ingat, mohon disampaikan. Nggih. Nah, Islam Bapak Ibu ketika membolehkan perbudakan, ya ingat lewat satu jalan tadi itu, dan betapa banyak dalam Islam itu yang Islam memerintahkan kita memerdekakan budak. Wong menggauli istri siang hari Ramadan itu kan disuruh apa? Memerdekakan budak. Jadi kan bersumpah, bernazar, berjanji enggak menepati, itu kafaranya pertama kali memerdekakan budak, belum yang lain-lain, Pak. Jadi banyak sekali Islam itu memberikan jalan agar budak menjadi merdeka. Tapi satu-satunya cara mendapatkan budak hanya lewat peperangan. Dari peperangan ini kalau misalkan panjenengan sudah mendapatkan jatah, dijual enggak menjadi masalah gitu. Nah, meskipun Islam itu membolehkan perbudakan, tapi Islam menyuruh kita memuliakan budak. Jadi meskipun dia itu budak, dia juga manusia, atau kemudian dianggap seperti binatang gitu kan. Ingat, dalam Islam ada wanita masuk neraka gara-gara kucing. Gara-gara kucing aja masuk neraka, dan ya kalau ini manusia. Apalagi pembantu, Pak. Pembantu bukan budak. Betapa banyak orang yang memperlakukan pembantu seperti budak, padahal budak juga enggak boleh diperlakukan seperti itu kan. Gitu loh Islam itu. Jadi Islam itu mewajibkan memberikan kita majikan itu nafkah. Ya. Nafkah, pakaian, tempat tinggal begitu. Dan Islam melarang kita membebani dia, melarang kita memberikan pekerjaan yang dia tidak mampu, Pak. Ya. Jadi kalau ngasih pekerjaan itu jangan yang berat, yang dia tidak mampu. Ini ijma, kesepakatan para ulama. Dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita, Pak. Meskipun mereka bawaan kita, meskipun mereka itu ya kita jauh lebih tinggi levelnya menurut kita. Kalau di sisi Allah, menurut Allah kan enggak. Yang paling bertakwa dialah yang paling mulia. Kadang orang itu sok, Pak, duit akhir ini sombongnya gak wangun gitu loh, ya. Jadi merasa dengan uang itu sampai bisa dibeli gitu kan. Makanya ini berdes sok, ya. Itu banyak Pak begitu tuh. Jenengan jangan, ya. Nih punya harta banyak, kalau jenengan jadi beruang, nah, jangan seperti beruang sing tawang tuh kayak Abu Bakar gitu loh, Pak. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang-orang yang ada di bawahan kita, Pak, hum ikhwanukum, mereka itu saudara sampean sendiri gitu. Hum ikhwanukum, mereka itu saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aijikum, cuma beda nasib aja. Allah mentakdirkan mereka itu berada di bawah tangan kalian. Jadi Allah Pak yang menakdirkan, coba dibalik. Nah, ini pas sampean jadi mereka gimana? Ya Allah itu kan tinggal kun fayakun gitu. Makanya jangan sombong gitu kan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu saudara-saudara sampean, cuma beda nasib saja. Fa'atimuhum mimma ta'kulun. Perhatikan. Maka beri mereka makan dari apa yang kalian makan. Jadi makanannya itu jangan beda. Kalau sampean makan pecel, kasih mereka pecel. Kalau sampean makan ayam, makanannya sama. Jangan sampean makannya ayam, dia makani karat atau sego wingenane. Gitu kan? Wa albisuhum mimma talbasun. Beri mereka pakaian yang sama dengan pakaian yang sampean pakai. Jangan beda. Itu Islam, Pak. Dan betapa jauh muslimin dari praktek hadis ini. Ngono ngakune cinta Nabi dapur amwa. Gitu, Pak. Saya tuh kadang-kadang gitu, Pak. Orang itu kata anu cinta Nabi itu perbuatannya jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wala tukallifuhum ma yughalibuhum. Jangan membebani mereka pekerjaan yang mereka enggak mampu. Ya. Fa in kallaftumuhum, kalau kalian membebani mereka pekerjaan, ya, fa a'inuhum, bantu mereka. Jangan bagian penggerak-penggerik tok, gitu loh, Pak. Itu Islam mengajarkan kepada kita tata cara berperilaku kepada orang-orang yang menjadi bawahan kita. Dan terakhir, Bapak Ibu, bedakan kalau sampean itu wis ngaji, gitu loh. Nah, karena dia sudah ngerti hukumnya. Banyak orang itu, Pak, ya mereka sawenake dhewe karena enggak pernah ngaji. Nah, jenengan aja melu-melu jenengan wis ngaji, bedakan. Biar nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala itu mudah. Nggih, insyaallah begitu saja, cukup sekian. Semoga bermanfaat apa yang barusan kita dengar bersama, apa yang barusan kita baca, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini Allah menjadikan kita semua diampuni dosa-dosanya dan menjadikan kita semua masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.